Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jalal malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih di dalam membahas masalah Ramadan dan sampailah kita kepada adab sopan santun dalam berpuasa. Gal, wa min adabihi an la yuksira at-tashaghula bi umuri dunya fi syahri Ramadan. Dan termasuk daripada adab memasuki, menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan adalah tidak banyak menyibukkan diri dengan urusan dunia pada bulan Ramadan. Bal yatafarragu anha li ibadatillahi wa zikrihi ma amkanahu. Agar tapi mengosongkan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah dan berzikir untuknya, ma'am kanahu, sebisanya, semampunya. Wa la yadkhulu fi syai'in min ashghalid dunya illa in kana daruriyan fi haqqih. Dan hendaknya dia tidak memasuki suatu perbuatan yang berkaitan dengan urusan dunia kecuali jika sangat dibutuhkan, baik bagi dirinya au fi haqqi man yalzamuhul qiyamu bihi minal iyal wa nawihim, ataupun bagi keluarganya yang harus dilaksanakan, ditanggung nafkahnya. Wa dzalika, dan yang demikian itu li anna syahrul ramadan fi syuhuri bi manzilati yaumil jum'ah fil ayyam, karena bulan Ramadan di dalam bulan-bulan yang lainnya kedudukannya sama seperti hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Fayam bagi lil mu'min ayyatsala yauma jum'atihi wa syahrihi hadza li ikhrat li akhiratihi khususan. Maka hendaknya bagi seorang mukmin menjadikan bulan Ramadannya dan hari Jumatnya itu khusus untuk urusan akhiratnya saja. Wa min as-sunnati, dan di antara yang disunnahkan juga ta'jilul futuri, hendaknya kalau kita berpuasa terutama di bulan Ramadan cepat-cepat melaksanakan buka puasa. Jadi cepat-cepat melaksanakan buka puasa di sini kalau sudah memang meyakinkan bahwasanya waktu maghrib sudah tiba. Dan yang demikian itu dapat kita pastikan kalau sudah dikumandangkan azan ataupun kita tahu benar dengan waktu sesuai dengan almanak yang ada waktu sholatnya. Tapi kalau kita ragu-ragu, maka hendaknya bukan mempercepat berbuka puasa tapi justru mengakhirkannya sehingga kita dalam keadaan yakin, tidak ragu. Wan yakuna ala tamri fa in lam yajidhu fa ala al-ma'i. Dan hendaknya ketika pertama kali berbuka, hendaknya sesuatu yang pertama dikonsumsinya itu adalah kurma, buah kurma. Itulah adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana setelah dibuat riset oleh para dokter di Saudi, terbukti katanya kenapa Nabi SAW mengajarkan dan menganjurkan kita untuk memakan buah kurma ketika pertama kali kita mengkonsumsi makanan pada waktu kita berpuasa. Karena katanya melalui riset yang sudah terbukti dikatakan bahwasanya kurma itu kadar gulanya sangat tinggi, Tatkala seorang berpuasa, maka kadar gula itu akan banyak terserap energinya, sehingga banyak berkurang kadar gulanya. Sehingga tatkala dia itu pertama kali memakan buah kurma, maka asupan buah kurma itu dapat mengembalikan kadar gulanya itu dengan cepat. Bahkan dikatakan paling cepatnya sesuatu yang mengembalikan kadar gula bagi orang yang berpuasa itu adalah buah kurma. Kemudian yang kedua katanya, buah kurma itu ada sesuatu zat yang ada di dalamnya. Kalau kita memakannya, maka dia itu dapat menghancurkan segala macam kuman-kuman yang ada di perut, yang tidak bisa dihancurkan kecuali dalam kurma. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajarkan sesuatu, menghancurkan sesuatu kecuali yang terbaik. Kembali ke manfaatannya, baik bagi badan kita, psikis kita, lingkungan kita, keamanan kita, semuanya itu. Nah, itu berkat didikan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sungguh beruntung barang siapa yang mengikuti ajarannya itu. Fa'inlam yajidhu fa'alan ma. Tapi kalau enggak ada, enggak mendapatkan buah kurma, ya udah, berarti minum air. Kan beda sama kita. Kadang-kadang begitu berbuka puasa, kurma tidak dikonsumsinya, air tidak dikonsumsinya, tapi justru yang dikonsumsi itu adalah air teh manis ataupun bahkan soft drink, minuman-minuman itu. Nah, itu sangat mengganggu dan membahayakan pada badan. Tapi lihat bagaimana anjuran Nabi SAW. Kalau enggak ada kurma, ya udah minum air. Itu pertama kali. Setelah itu terserah mau makan apa saja, terserah. Tapi awalnya atau segala macam dikonsumsinya harus diawali dengan kurma atau air. Wa kana alaihi salatu wassalam yuftiru qabla an yusalli al-maghrib. Dan adalah Nabi Muhammad SAW berbuka sebelum dia melaksanakan salat maghrib. Agar tapi sih ada perbedaannya antara Nabi dengan kita. Terkadang Nabi itu berbuka asalkan membatalkan puasanya. Kalau kita kan berbukanya berbuka sungguhan. Jadi Nabi sebelum begitu azan sudah dilantunkan, dikumandangkan, maka langsung dibatalkan puasanya dengan makan beberapa butir kurma, air, selesai sudah. Nanti sholat, habis sholat baru nanti dia makan. Kita kan tidak, kurma langsung makan makanan yang berat. Sehingga waktu sholat maghrib kita berat sholatnya. Jadi kadang-kadang untuk sholat terawih pun kita terasa ngantuk dan sebagainya. Itu karena kebanyakan makan. Jadi hendaknya makannya, makan besarnya itu nanti setelah sholat. Tapi kalau mukaddimahnya atau makan-makan kecilnya untuk hanya membatalkan puasanya, itu sebelum maghrib. Dan yang demikian itu karena hadis Nabi yang berbunyi, La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul futur wa akharus suhur fa ta'khirus suhur minas sunnati aidan. Bahkan Nabi SAW bersabda, masih saja umatku dalam kebaikan selama mereka itu mempercepat buka puasanya. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwasanya mempercepat buka puasanya di sini adalah bukan makan. Agar tapi sekedar membatalkan puasanya dulu. Karena sebenarnya sholat maghrib itu adalah waktu sholat di antara lima waktu yang paling sempit. Kalau menurut mazhab yang jadid, mazhabnya Imam Syafi'i setelah beliau berpindah dari Irak ke Mesir, itu waktunya sangat sempit. Waktunya itu dari mulai masuknya waktu sholat maghrib, berlalu sekedar untuk melaksanakan toharah, kemudian berlalu sekedar untuk melaksanakan sholat lima rakaat. Sholat maghrib tiga rakaat, dua rakaat ba'diyahnya. Kalau sudah dilaksanakan, sudah berlalu waktu sekedar untuk melaksanakan toharah, kemudian lima rakaat itu, maka berarti sudah habis satunya salat maghrib. Jadi sangat sangat pendek gitu. Nah, oleh karena itu lebih baik, walaupun para ulama Syafi'iyah lebih memilih bahwasanya pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang godim, yaitu pendapat yang Imam Syafi'i yang dituliskan atau ditentukan ketika beliau berada di Irak untuk masalah ini. Kenapa demikian? Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, Iza sah hal haditsu fadzaka mazhabi. Kalau suatu hadis itu sudah dianggap sah, benar riwayatnya, itulah mazhabku. Walaupun yang sudah aku tentukan tidak sesuai dengan yang sahih. Berarti hadis itu yang sesuai dengan sahih, hadis itulah yang menjadi mazhabku, bukan yang aku tulis. Nah, oleh karena itu, ulama-ulama Syafi'iyah lebih memilih pendapatnya Imam Syafi'i yang godim ketimbang yang jadid berkaitan dengan masalah masuknya waktu salat maghrib dan keluarnya. Jadi kalau ikut mazhab jadid berarti antara waktu maghrib sama isya itu ada waktu sela. Seperti sekarang sudah bukan waktunya maghrib, bukan waktunya isya. Kalau ikut mazhab yang jadid. Tapi kalau ikut mazhab godim nggak ada sela. Keluar waktu maghrib masuk waktu isya. Dan itu agak luas waktunya. Dari mulai masuk terbenam matahari sampai kalau sudah mega-mega yang kuning itu sudah, yang mega-mega yang merah itu sudah tidak ada lagi. Berarti sudah masuk waktu sholat isya. Jadi langsung keluar maghrib masuk sholat isya. Ala kulli hal, di sini sebutkan berdasarkan hadis Nabi bahwasanya kalau kita itu masih mempercepat buka, alhamdulillah di mana-mana kan kita melaksanakan sunnah ini. Enggak di masjid, enggak di rumah. Walaupun biasanya kalau di masjid cuma sekedar membatalkan puasa. Kalaupun memakan makanan kue-kue, kue yang ringan, bukan kue yang berat. Dan itulah sebenarnya ajaran dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Wa yanbaghi lis-shaim an yuqallila minal akli wa la yastakthir minhu. Dan seharusnya bagi orang yang berpuasa itu, seyogianya lah bagi orang yang berpuasa itu, hendaknya sedikit makannya, tidak banyak. Nah, jadi sedikit makan tidak banyak itu, sedikitnya itu seberapa? Nah, ini enggak ada ukuran standar. Sedikitnya di sini adalah sesuai dengan yang dirumuskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu gaumun la naqul hatta naju fa iza akalna lam nashba. Nah, itu rumusan Nabi dalam urusan makan. Kami adalah satu gaum yang mana kami ini tidak makan kecuali setelah kami lapar. Dan kalau kami makan setelah kami lapar, kami makannya tidak sampai kenyang. Nah, itu adalah makan, rumusan makan yang paling baik. Mau makan siang hari, pagi hari, malam hari, tidak akan menyebabkan kegemukan kalau yang semacam itu. Kenapa? Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh asupan badan kita. Oleh karenanya pernah suatu waktu Nabi Muhammad SAW diberikan hadiah oleh Raja Mukaukis Mesir berupa dua dokter yang dikirim untuk menangani para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Setelah kedua dokter itu sampai di Madinah, selama dua bulan tidak ada satupun yang datang kepada beliau. Tidak ada satupun yang datang kepada dokter untuk memeriksakan tentang kesehatannya. Tidak ada yang sakit. Sehingga setelah dua bulan itu, maka dua dokter itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami ini adalah dokter yang ternama, tabib yang sangat ahli di negara kami di Mesir. Oleh karena itu, maka kami diutus ke sini sebagai hadiah untuk menyenangkan kamu. Tapi setelah kami berada di sini, kami ternyata tidak berguna. Tidak ada satu orang pun daripada sahabat-sahabat kamu yang datang kepada kami untuk berobat. Kalau begitu, izinkan kami untuk pulang ke negara kami saja. Hanya kata Nabi, ya kalau begitu serah, enggak apa-apa, kamu pulang saja ke negaranya. Tapi dua dokter itu mengatakan, tapi ya Rasulullah, sebelum kami pulang ke Mesir, kami ingin mendapatkan resep daripada Nabi. Apa sih resepnya? Kenapa kok kami berada di sini dua bulan tidak ada satupun di antara sahabat-sahabat kamu yang sakit? Padahal kami ketika berada di Mesir setiap hari pasti orang berebutan untuk berobat kepada kami. Nah, barulah Nabi SAW memberitahukan tentang rumusan kesehatan. Ini kalau kita laksanakan, maka kita akan sehat. Jadi bukan seperti yang dirumuskan oleh para ahli medis sekarang ini, di mana makan 3 kali, harus tepat waktunya dan sebagainya. Kan seperti itu, harus tepat waktunya. Berarti kalau sudah lewat waktunya, walaupun kita kenyang, ya harus kita makan. Kalau enggak, bisa sakit. Padahal enggak seperti itu. Kalau kita ikut rumusan Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, menjawab kepada kedua dokter itu, nahnu gaumun la na'kulu hatta naju, fa idza akalna lam nashba. Kami adalah satu golongan yang kami tidak makan kecuali kalau kami lapar. Kalau sudah kami lapar, maka kami makan tidak sampai kenyang. Jadi sebaik-baik makan, kata Nabi SAW, kamu berhenti makan ketika kamu masih menginginkannya. Nah, dan coba tidak capek pikir ya. Kadang-kadang kita makan sedikit maupun banyak. Kalau kita makan sedikit sama makan banyak, itu rasa kenyangnya, rasa kekuatan yang kita dapatkan sama saja. Cuma bedanya Kalau kita makan terlalu kenyang, maka perut tidak enak terasa. Kalau kita makan pas-pasan sesuai dengan yang kita inginkan, kita berhenti sebelum setelah kita itu masih menginginkan, kita berhenti. Nah, itu adalah makan yang paling enak, tidak ada mudaratnya, sama badan itu enak. Nah, jadi kalau sudah pakai rumusan semacam itu, mau makan tengah malam, mau makan sebelum tidur, mau makan kapanpun, itu tidak akan berbahaya dari segi kegemukan, tidak menyebabkan obesitas dan sebagainya kita. Nah, itulah anjuran Nabi dan rumusan Nabi di dalam cara kita mengkonsumsi makanan setiap hari. Walaupun benar, ada yang mengatakan, kan di dalam pepatah Arab itu dikatakan, taghat wamtad walau ala dohril asad, ta'asya watamash walau ala dohril hanas. Yang artinya, kalau kamu makan siang, setelah makan siang, maka hendaknya kamu bentangkan badan kamu, kamu bentangkan. Walaupun kamu bentangkan badan kamu itu di atas seekor harimau. Tapi kalau malam hari, setelah kamu makan malam, kamu harus berjalan. Walaupun berjalannya kamu itu berada di atas ular. Jadi artinya apa? Jadi kalau makan siang, kamu tidur pun setelah makan siang gak jadi masalah. Karena siang itu adalah waktu aktivitas. Tapi kalau malam hari kamu makan, makanannya setelah makan itu hendaknya kita berolahraga atau bergerak. Karena apa? Karena pada waktu itu langsung kita akan istirahat. Kalau kita tidak gerak, maka asupan makanan itu akan menjadi sebuah lemak yang tidak dibutuhkan, sehingga akan menjadi obesitas, penyakit dan sebagainya. Memang benar. Akan tetapi tidak pasnya itu, karena apa? Nabi SAW menganjurkan kepada kita, kita tidak makan kecuali waktu lapar. Dan itu tidak ada waktu tertentu. Kapan lapar, ya makan. Tapi jangan sampai kenyang. Walaupun itu sehari dua kali, walaupun tiga kali, walaupun empat kali, walaupun lima kali. Yang penting, jangan kamu makan kecuali lapar. Nah, kemudian ulama mengatakan juga, dikatakan lapar. Kan orang itu kan juga tanda lapar itu kapan dikatakan lapar gitu. Ada orang sedikit-sedikit lapar. Padahal masih kenyang, tapi lapar. Karena biasa makan. Man tawadda ala syai'in syabba 'alaih. Barang siapa yang biasa melakukan sesuatu, dia akan terbiasa dan akan besar dengan kebiasaan tersebut. Dan akan hidup dengan kebiasaan itu, gak bisa ditinggalkan. Jadi orang biasa makan setiap jam, atau 2 jam sekali makan, 3 jam sekali makan. Mau gak mau, walaupun kenyang, sudah waktunya makan, ya mau makan lagi dia. Nah, itu kebiasaan. Nah, oleh karenanya di sini katakan, standar lapar ini adalah, sekiranya kita diberikan sesuatu, apapun juga mau dimakan oleh kita. Nah, itu berarti lapar. Nah, tapi kalau seumpama, saya lapar, ada makanan tapi cuma nasi pecel, ya aku gak nafsu, itu namanya bukan lapar itu namanya. Nah, kalau lapar itu apa saja mau dimakan, mau roti yang ada, mau ikan tempe, lauk tahu, ikan daging, semuanya mau dimakan sama dia, itu berarti lapar betulan. Nah, di sini kata Nabi Muhammad SAW, kita tidak makan kecuali setelah kita lapar. Nah, lapar yang betulan, bukan lapar bohongan. Nah, jadi kalau sudah lapar semacam itu kita makan, kemudian kita berhenti sebelum kita kenyang. Nah, itulah rumusan hidup untuk sehat. Yang semacam itu insya Allah tidak akan sampai obesitas. Nah, jadi seperti itu. Wadzalika hatta yadhharu alaihi atharu shaum, apalagi pada waktu bulan Ramadan. Kan beda. Kata Ibnu Hajar di sini, di dalam kitab ini katanya, kalau di dalam Ramadan itu jangan terlalu banyak makannya. Sedikit saja makannya, yang penting asupannya cukup. Gitu. Karena apa? Supaya beda antara puasa sama enggak puasa. Supaya beda antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Supaya benar-benar mengambil pelajarannya. Kan maksud dan tujuan utama itu kenapa kita diperintahkan berpuasa. Supaya kita merasakan bagaimana rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu itu. Itu maksud utamanya seperti itu. Padahal kalau kita maksud utamanya seperti itu, laparnya kita kapan sih? Apalagi kalau kita makan sahur. Apalagi makan malamnya tidak berubah 3 kali. Maghrib makan, nanti jam 10 makan, sahur juga makan 3 kali. Sama aja seperti bukan bulan Ramadan. Yang semacam ini dapat dipastikan, dia akan merasa lapar lagi setelah masuk sore hari. Sore hari masuk jam 3 sore. 4, 5, 6, 6 sudah makan lagi. Jadi terasa laparnya cuma 2 jam setengah. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan, maka supaya dibedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Jadi supaya benar-benar dirasakan hikmah daripada puasa itu. Jadi rasa laparnya kita rasakan dalam waktu jangka yang lama. Itu maksudnya. Wa yahdha bi sirrihi wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafas. dan dia beruntung dengan rahasia daripada puasanya dan tujuannya, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendidik hawa nafsu kita. Wa tad'if syahwatiha, dan untuk melemahkan hawa nafsu kita atau syahwat kita. Fa inna lil ju'i wa khuluwil ma'idati asaron adiman fi tanwiril galab. Karena ketahuilah, kata Al-Habib Al-Haddad, kalau kita itu lapar, kalau tempat perut besar itu kosong, itu banyak pengaruhnya, bahkan pengaruhnya sangat besar di dalam memberikan cahaya kepada hati kita. Nah, jadi kata Nabi SAW, semua syahwat yang dilaksanakan itu akan mengeraskan hati. Dan kalau syahwat ditinggalkan akan mencemerlangkan hati atau menjadikan hati itu bersinar. Kecuali satu, yaitu syahwat kepada istri kita. Nah, itu walaupun itu sesuatu yang mubah, tapi kalau dilaksanakan kita akan mendapatkan pahala dan itu akan mensinarkan hati. Jadi tidak menggelapkan, tidak mengeraskan hati. Gal wa nasyatul jawari fil ibadah wa syaba aslul qaswati wal ghaflah wal kasal anit ta'ah. Kemudian katanya, kalau seumpama kita lapar, katanya Allah Haddad, itu akan menyebabkan pengaruhnya itu kita akan giat untuk beribadah. Kayaknya bertolak belakangan dengan yang kita alami ya. Katanya Allah Haddad, ini kalau kita lapar kita akan giat ibadahnya. Kalau kenyang kita akan malas ibadahnya gitu. Mungkin orang dulu sama orang sekarang beda kali gitu. Kalau kita lapar malas kita mau ibadah. Tapi kalau kenyang mau, walaupun sebentar saja ibadahnya gitu. Terus katanya, qala alaihi salatu wasalam, ma mala abnu adam wi'aan syarram min batni. Hasbu ibnu adam lukaimat yukimna sulbah. Fa in kana la mahalata fa thulthun li ta'ami wa thulthun li syarabi wa thulthun li nafasi. Yang artinya, tidak memenuhi seorang bani Adam suatu tempat yang lebih jelek daripada perutnya sendiri. Kan kita selalu mengisi tempat, ember dengan air, gelas dengan air, apapun ada tempat kita isi kan. Sejelek-jelek tempat yang kita isi itu adalah perut kita. Saya pernah punya guru waktu di Mekah. Salah satu guru kita, Syekh Jabir, itu beliau makannya itu sangat mengherankan. Dia makan nasi, ada nasi. Teh, taruh di dalamnya. Coca-Cola, taruh di dalamnya. Terus ada kuah, ditaruh juga di dalamnya. Diaduk-aduk, diminum. Akhirnya apa? Saya tanya, Syekh, makannya itu kok aneh betul? Enak tah rasanya? Apa kata dia? Sama saja seperti yang kau makan. Kau makan nasi dulu. Habis nasi, nanti Coca-Cola. Habis Coca-Cola, teh. Nah, daripada kita buang waktu, jadi satu diminum. Sama saja katanya. Nah, itu. Nah, jadi sejelek-jelek tempat ini yang kita, yang perut ini, semuanya masukkan. Dari mulai yang dingin, yang panas, semuanya masukkan. Terjadinya apa? Subhanallah, keluarnya satu warnanya. Nah, itu daripada keagungan dan keluasan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW, sejelek-jeleknya tempat yang diisi oleh Bani Adam itu adalah perutnya. Oleh karena itu, cukup Bani Adam itu beberapa lukaimat, beberapa suapan saja sudah cukup untuk menyambung nyawanya, untuk menggerakkan badannya. Itu cukup beberapa suapan saja, enggak usah lebih, kata Nabi Adam. Kalau semua harus lebih, makanannya dibagi tiga. Sepertiga makanannya, sepertiga minumannya, sepertiga nafasnya. Nah, itu maksimal sudah, maksimal. Jadi sepertiga makannya, sepertiga minumnya, jadi perut besar kita itu dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Lain halnya seperti ada satu orang. Ini cerita. Ada orang suka makan. Ada orang suka makan. Biasanya orang suka makan seperti kita ini. Gendut ini badannya. Akhirnya, ini orang ketika ada acara duduknya di depan. Karena biasanya duduk di depan itu makanannya kan yang enak-enak itu. Jadi duduknya sama orang-orang alim gitu. Biasanya makannya enak-enak itu. Kalau di belakang, nah biasa pakai nampan biasanya gitu. Nah, ini enggak, duduk di depan. Duduk di antara para ulama. Yang ulama, namanya ulama kan enggak banyak, sedikit-sedikit. Ini enggak banyak. Ambil sana, ambil sini, ambil sana. Akhirnya ditegur. Kamu itu gimana sih? Kamu duduk di kalangan ulama, tapi makan kamu itu terlalu over. Terlalu banyak, lebih daripada kebiasaannya para ulama. Apa katanya dia? Kamu enggak dengar hadis Nabi? Hadis Nabi yang mana? Gola Nabi, gola Muslim katanya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Qul ilal hanjara wa wal ma fi tariqi wa nafas ala Allah." Qul ilal hanjara wal ma'u fi tariqi wa nafas ala Allah. Makanlah kamu sampai ke tenggorokan. Sedangkan air pasti ada jalannya. Adapun nafas, apa katanya Allah? Akhirnya dia bilang hadis. Di mana itu? Di Muslim katanya. Udah, dia pulang ke rumahnya dicari. Dari hadis yang pertama Muslim sampai akhir, gak ada hadis itu. Akhirnya dia datang ini anak muda ini. Kamu ini bohong. Gak ada, saya sudah periksa hadis Muslim. Dari awal sampai akhir aku gak dapatkan hadis itu. Apa katanya beliau? Loh, kamu carinya di mana? Di kita Muslim. Loh, salah, saya kan bilang. Gola Muslim, berkata Muslim. Tahu kamu siapa nama saya? Saya Muslim namanya katanya. Jadi itu lain lagi yang kayak begitu. Maka hendaknya kita tahu diri kalau semua di depannya ulama, dekat sama ulama, makanya harus jangan sampai terlalu banyak gitu. Walaupun ulama sekarang beda sama ulama dahulu gitu. Makanya ulama sekarang gendut-gendut. Itu diantaranya hadis Nabi SAW pernah bersabda katanya, nanti diantara tanda-tanda hari kiamat, maka ayat harafihi siman akan tampak kepada diri-diri manusia itu obesitas atau kegemukan. Nah, sekarang kebanyakan ulama yang gemuk-gemuk gitu. Jadi kita yang memprakarsai gitu. Alhamdulillah kalau gemuk dengan halal gak apa-apa, asalkan jangan dengan haram. Alhamdulillah. Kemudian وَقَالَ بَعْدُهُمْ إِذَا شَبِعَتِ الْبَطَنُ جَاعَتْ جَمِيعُ الْجَوَارِحِ وَإِذَا جَاعَتِ الْبَطَنُ شَبِعَتْ جَمِيعُ الْجَوَارِحِ. Berkata sebagian daripada mereka, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ini yang mengatakan adalah Imam Ali Zainal Abidin, di mana beliau berkata, "Idza syabi'at al-batan," kalau sudah perut itu kenyang, "ja'at jami'ul jawarih," maka semua anggota badan jadi lapar. Kalau sudah perut kenyang, semua anggota badan lapar. Tangannya lapar, kakinya lapar, matanya lapar, itu maksudnya. "Wa idza ja'at al-batan syabi'at jami'ul jawarih." Tapi kalau sudah perut itu kosong, lapar, maka semua anggota badan jadi kenyang. Kenapa? Lapar dia. Mau ngapa-ngapain lemas, dia enggak mau. Nah, itu kenyang artinya. Nah, oleh karenanya kata Imam Ali bin Abidin ini, jadi kalau perut itu kenyang, maka dia itu aktif. Sehingga takutnya terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Tapi kalau orang sudah lapar, maunya kan tidur terus. Bakal datang suatu zaman, kata Nabi Muhammad SAW, tidurnya itu lebih baik daripada bangunnya. Sekarang ini zamannya. Coba lihat kita. Kalau kita bangun, kita ketemu satu tangga, bicarakan orang. Kita pergi ke toko, kadang-kadang kita itu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan agama. Bersumpahlah, berbohonglah, dan sebagainya. Lebih baik tidur. Kalau tidur, kita gak berdosa apa-apa. Nah ini zamannya kata Nabi Muhammad. Nanti bakal datang suatu zaman, orang tidur lebih baik daripada bangunnya. Gitu. Gultu. Habibul Haddad berkata, "Wajuul jawarih ibaratun antolabiha wahirsiha ala syahwatiha." Sedangkan yang dimasukkan tadi, kalau sudah perut itu kenyang, maka semua anggota badan itu akan menjadi lapar. Artinya, ibaratun antolabiha wahirsiha, yaitu suatu ibarah, suatu ungkapan, bahwasanya semua anggota itu akan merasa aktif. Fayastahil lisanu al-kalam, maka lisan maunya bicara terus. Kenapa kenyang? Wal-ain an-nadhar, matanya pengen ngeliat terus. Wal-udhun al-istima, telinganya pengen mendengar terus. Wa kadzalika sa'irul jawarih, begitu pula anggota-anggota yang lainnya. Wa yakunu inbi'atuha li talabil khuduli min syahwatiha indam tila'il badan. Dan kebangkitan daripada anggota-anggota yang tujuh itu untuk mencari atau melakukan sesuatu yang sifatnya syahwat, itu kapan? Ketika penuhnya perut kita. Wa inda khuluhi yakunu sukunaha wa huduha al-mu'abbar bihi an syab'il jawarih. Tapi sebaliknya, kapan perut kita itu kosong, maka semua anggota itu akan diam. Kenapa? Lemas dia badannya. Sehingga dia tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama atau sesuatu yang diikutinya daripada hawa nafsu. Wa minal mutahabbi al-muta'akkadi tafsiru sha'imin walau ala tamarat au syurbatin minal ma. Dan diantara hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa atau berada di dalam bulan Ramadan adalah memberi buka orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan memberikan beberapa biji kurma. au syurbatan minal ma' atau beberapa tenggakan air. Qala alaihi salatu wasalam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyan kusu min ajrihi syai'. Yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tidak berkurang sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa. Jadi emang gitu. Jadi kita masih ingat dulu, kalau seumpama sudah mau beduk, itu yang namanya masjid-masjid, musola-musola itu selalu dikirimi oleh para tetangga secara bergantian. Ada makanan di situ. Seperti sekarang ini di Saudi. Dulu di Indonesia seperti itu, tapi sekarang tambah-tambah laut, musola-musola sudah berkurang, tinggal masjid-masjidnya. Kalau Masjid Jami masih ada. Alhamdulillah masih ada yang semacam itu. Semoga terus berkesinambungan. Tapi musola-musola sudah berkurang. Dulu masjid maupun musola semacam itu. Kenapa? Memberikan kesempatan. Apa yang mereka bisa lakukan? Lakukan. Karena bayangkan kata Nabi Muhammad SAW, walaupun memberikan satu tenggak air, kita punya kurma, ya udah kasih kurma. Gak punya kurma, ya udah kasih air. Bikinkan sirup, modalnya sedikit. Tapi siapapun yang meminum daripada apa yang kita suguhkan, berarti kita mendapatkan pahalanya secara sempurna. Bayangkan. Jadi kita memberikan beberapa bungkus makanan saja, beberapa suap makanan saja, tapi kita akan mendapatkan pahala daripada orang yang berpuasa itu. Nah, jadi itulah makanya gunanya kita punya ilmu. Dengan ilmu kita itu bisa menghasilkan pahala yang sangat banyak. Itu kalau kita di Saudi sana, itu orang itu kalau jalan itu rebutan. Yang jalan itu rebutan, ayo foto-foto. Jadi rebutan suruh datang gitu. Jadi kalau kita mau lihat kebaikan orang-orang Arab di Saudi sana, itu waktu Ramadan. Itu setiap saat, setiap waktu dari mulai maghrib sampai sahur, itu banyak pembagian-pembagian. Apalagi pada waktu berbuka. Nanti jalan sendiri, enggak di masjid, itu jalan, itu banyak orang nawarkan, kasihkan ini dan sebagainya. Nah, kenapa? Berusaha untuk mencari pahalanya. Kalau dia minum walaupun satu tenggak, berarti dia dapat pahalanya seperti orang berpuasa itu. Tidak berkurang sedikit pun kata Nabi Muhammad SAW. Yani min ajri shaim, maksudnya tidak kurang sedikit pun daripada orang yang berpuasa itu. Wa hadza thawab innama yahsulu liman fattarahu walau 'alal ma. Nah, ini pahala ini akan didapatkan bagi orang yang memberi makan atau buka puasa kepada orang yang berpuasa walaupun satu tenggak air. Fa amma man at'ama shaim min ba'di fitrihi fi baitihi aw fi mawdin akhar falaysa yahsulu lahu hadza thawab. Jadi yang dimaksudkan dengan hadis Nabi ini kata Ibnu Hajar adalah orang yang membatalkan buka puasa. Bukan orang yang ngasih makan. Yang membatalkan buka puasa. Jadi serah apakah itu air, kurma dan sebagainya. Suguhan pertama itu yang membatalkan puasanya itu. Adapun setelah sholat nanti diundang ke rumah, kemudian dikasih makan, maka itu kata Al-Habib Wahdah tidak akan mendapatkan pahala seperti pahala itu. Jadi yang paling penting itu takjilnya. Bukan makanan beratnya, tapi takjilnya itu. Walakin yasulu lahu thawabul it'am, tapi tetap walaupun tetap dia itu akan mendapatkan pahala memberi makan orang, wa huwa azimun, dan itu juga termasuk perbuatan yang agung. Wa thawabu man asba'a shaim mahma at'amahu hatta yashbi'ahu wa huwa katsir. Dan pahala orang yang memberi kenyang, menjadikan orang yang berpuasa itu kenyang dengan makanan, maka pasti itu adalah banyak pahalanya. Wa shalatu tarawih, kemudian diantara yang disunahkan ketika kita berada di bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat tarawih. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Karena biasanya orang dulu itu setiap 4 rakaat istirahat dulu. Sambil ngaji, sambil ada qasidahan. Baru nanti 4 rakaat lagi istirahat lagi. Ya, itu biasanya seperti itu. Kenapa demikian kok ada istirahatnya? Iya, karena orang di Mekah itu setiap 4 salam, maka mereka itu melaksanakan tawaf. Di Madinah enggak ada Ka'bah. Sehingga apa? Akhirnya mereka itu melakukan istirahat setiap 4 salam. Nah, sehingga sholat tersebut dinamakan sholat tarawih. Padahal nama sholat tersebut itu asalnya itu adalah diam Ramadan. Jadi sholat diam Ramadan. Nah, tapi kemudian dinamakan sholat tarawih karena ada istirahatnya. Kalau di sini enggak ada istirahatnya karena pengen cepat selesai gitu. Jadi yang paling cepat, yang paling banyak. Biasanya seperti itu. Dan kita lihat subhanallah, sesuai dengan apa yang dikatakan Allah Haddad, nanti di akhir zaman, kalau sudah awal Ramadan sama seperti akhir Ramadan sama seperti di awal Ramadan, maka berarti itu adalah tanda-tanda kaum muslimin dalam keadaan jaya. Tapi kalau di awal Ramadan banyak, tapi di akhir Ramadan sudah berkurang, nah, seperti sekarang ini. Kita ambil standar umum. Kalau di Mekah lebih. Jadi kalau di Mekah itu, kalau pas hari-hari 10 hari yang terakhir, itu lebih ramai daripada haji. Lebih ramai daripada haji. Karena apa? Jadi bukan hanya penduduk penjuru dunia, tidak. Tapi penduduk Mekahnya pun, penduduk Saudi pun, itu mereka berebutan untuk mendapatkan 10 malam yang terakhir. Beda kalau haji. Kalau haji tidak seperti itu. Jadi kebanyakan dari orang luar. Orang Saudinya sendiri kurang. Tapi kalau di Indonesia kan tidak. Hari pertama paling banyak. Hari kedua, hari ketiga terus berkurang, berkurang. Sampai 10 hari yang terakhir berkurang. Nah disitulah kita perbedaan. Kalau kita melihat di masjid-masjid golongan lain, bukan NU. Itu kalau sudah 10 terakhir itu ramai masjid itu. Sampai subuh ramai. Di sini alhamdulillah ramai. Tapi kalau dibandingkan mereka itu beda. Mereka itu sampai tidak pulang, 10 hari baru pulang. Kita kan masih pulang setiap hari gitu. Nah, jadi seharusnya kita yang menghidupkan yang semacam itu. Nah, karena faedahnya dan fadilahnya itu sangatlah besar. Kita menghidupkan 10 hari yang terakhir. Wa salatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatun ma'tsurah. Jadi salat tarawih itu berapa sih rakaatnya? Tidak ada batasannya. Karena riwayatnya juga semacam itu. Kita mau salat tarawih 2 rakaat boleh. 4 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh, berapapun boleh. Tapi yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah 20 rakaat. Jadi 10 salam. Sedangkan yang dipilih oleh sebagian golongan lagi ada yang 8 rakaat. 11 sama witirnya. Nah, jadi ala kulli hal bahwasanya itu memang walaupun itu pilihan Imam Syafi'i tapi dasarnya itu sama-sama kuatnya. Jadi enggak usahlah kita itu mengatakan oh salatnya 8, oh salatnya enggak seperti kita dan sebagainya. Alhamdulillah kita lebih banyak, berarti kan lebih besar pahalanya. Bukan berarti dengan kita mengatakan demikian akhirnya kita ikut mereka, jangan, rugi kita. Kata Nabi SAW, ya Abdullah bin Amr, la takun misil fulan, kana yaqumul lail tsumma taraka. Pernah Nabi SAW itu memanggil Sayyidina Abdullah bin Umar, padahal Nabi itu memanggil menghardik, ingin memberi teguran kepada dia. Dulu dia seperti itu, tapi dia tidak, sekarang enggak seperti itu lagi. Nah, cuma dia tegur dengan cara yang baik, menyinggung saja gitu. Jadi enggak secara nyata. Wahai bin Umar, kamu jangan seperti dia. Dia itu dulu bangun malam, udah itu sekarang enggak bangun malam. Maksudnya tujuannya dia sendiri gitu. Nah, jadi jangan sampai kita itu menjadi orang semacam ini. Dulu kita tarawihnya 20 rakaat, sekarang sudah 8 rakaat. Jangan, itu berarti berkurang. Harusnya kita bertambah. Tambah tua kita bertambah gitu. Karena tambah mendekati kuburan kita. Kemudian wa'adatus salaf rahmatullah alaihim. Seperti kita kemarin bulan Ramadan. Sempat kita satu minggu di Yaman. Itu di Yaman luar biasa itu. Di Hadramaut itu. Salat tarawih itu setiap jam itu ada. Jadi selesai di sini kita pindah ke masjid. Ada salat tarawih lagi. Pindah ke tempat lain, ada masjid, sholat terawih lagi. Terus, jadi pernah kita itu melaksanakan sholat terawih dalam satu malam, 4 kali sholat terawih. 4 kali berarti 4 kali 20. Sama witirnya lagi. Dan mereka itu rata-rata. Jadi masjid yang ini penuh, masjid satunya penuh, masjid yang lainnya penuh, sampai subuh itu. Sampai waktu sahur itu. Nah, makanya pernah ada satu orang yang meneliti, yang datang dari Mesir ke Yaman, begitu dia itu melihat antusiasme masyarakat di dalam beribadah itu sampai akhirnya dia itu menyimpulkan bahwasanya Yaman Hadramaut itu Tarim itu adalah kotanya malaikat bukan kotanya manusia gitu. Jadi bayangkan satu hari satu malam bisa terawih sampai 4 kali. Kita terawih sekali aja sudah aras-arasan. Saya masih ingat Habib Salim, saya sempat saya punya guru yang sudah gemuk badannya, udah enggak kuat berdiri, enggak kuat, sudah di kursi. Saya pernah waktu haji tahun 96 sama beliau. Itu kebetulan saya mendapatkan tugas untuk berkhidmat kepada beliau. Jadi mengipasi beliau, memegang barang-barang beliau sampai selesai haji. Nah, itu saya masih ingat. Beliau ini orangnya gemuk. Waktu itu belum duduk kursi. Tapi subhanallah sholatnya itu lama sekali. Saya masih ingat ketika habis sholat maghrib itu, setelah sholat jamaah, beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat lagi 2 rakaat. Selesai sholat lagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Nanti jam 9 Isya sholat jamaah baru selesai. Habis itu sholat lagi. Jadi sesuatu yang enggak masuk akal. Jadi padahal dia itu badannya gemuk, harusnya badan gemuk itu enggak kuat untuk melaksanakan sholat sepanjang itu gitu. Tapi ibadahnya luar biasa. Dan subhanallah, ketika saya kemarin Ramadan berada di Tarim selama satu minggu di sana, itu saya melihat masih juga, cuma di atas kursi. Jadi nanti sholat di sini. Habis selesai itu pindah lagi masjid, ada Habib Salim juga. Pindah lagi masjid lainnya, ada Habib Salim juga. Empat kali saya lihat itu semua Habib Salim ada di situ. Allah. Nah, jadi antusiasme ibadah itu luar biasa ya. Nah, jadi semoga kita mendapatkan barokahnya mereka ini. Ya. Kemudian wa'adatus salaf rahmatullah alaihi tauzi'ul Qur'an min awwalihi ila akhiri 'alaiha. Yaqra'una minha bi kulli lailatin ma tayassar wa yaj'alunal khatma fi ba'di layali min akhiri syahr. Dan adatnya salaf katanya Habib Wahdat Al-Quran semuanya itu dibagi menjadi beberapa malam. Nanti dijadikan khatamannya itu pada malam 21 atau 23 atau 25. Pokoknya di malam-malam yang ganjil. Jadi satu malam satu juz. Kalau ini kita laksanakan, nah jamaahnya yang lari nanti. Di sini satu juz. Enggak, satu juz. Enggak, satu juz, jam malam. Satu juz, juz amma ini. Bahkan Kak Jusama masih mending. Ini biasanya Dewa Duha ke bawah. Itulah kita sekarang. Jadi pernah di Sumenep itu. Kebanyakan NU di Sumenep. Di kota asal ayah saya, Habib Hasan. Itu semuanya NU. Ini ada Ustaz Ahmad di sini. Nah, tapi subhanallah. Di masjid-masjid, di musala-musala semuanya. Sholatnya itu cuma 8. Dan subhanallah. Kalau ada yang melaksanakan 20. Itu jarang sekali. Dan termasuk musala kami. Musala Baharu namanya. Musala Baharu itu tetap 20. Nah, itu enggak ada yang datang. Jadi orang-orang itu saja yang datang dari dulu gitu. Karena enggak diminati yang semacam itu, 20 rakaat. Jadi kelamaan ini. Dan subhanallah alhamdulillah jadi menghatamkan satu juz. Setiap malam itu satu juz. Sampai sekarang, tapi dari dulu sampai sekarang enggak pernah bertambah jamaahnya. Itu aja terus gitu. Kemudian barang siapa yang bisa melaksanakan semacam itu, kata Allah Haddad, an yastadi bihim fi zalika falyusammir wa la yughsir, hendaknya meniru mereka. Fainal khairu ghanimatun, karena semua kebaikan itu adalah sebuah keberuntungan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, apapun yang kalian berikan lakukan daripada kebaikan, pasti kamu akan mendapatkannya berupa kebaikan di sisi Allah SWT. Waman lam yattafiq lahul iktida' bihim fi dzalika falyahzir min at-takhfif al-mufrid alladhi ya'taduhu katsiran min al-jahala fi shalatihim litarawih. Kalau enggak bisa meniru mereka setiap malam satu juz dan tarawihnya, hati-hati daripada meringankan salat tarawih sampai-sampai terlalu cepat sebagaimana itu kebiasaan banyak orang-orang yang bodoh dalam salat mereka ketika melaksanakan salat tarawih. Nah, jadi kita ini termasuk orang yang bodoh ketika melihat ini. Jadi apa? Katsir minal jahala. Jahala itu orang bodoh. Min salatihim litarawih. Hatta rabbama yaqauna bisababihi fil ikhlal bi syai'in minal wajibat. Sehingga barangkali karena mereka cepat-cepat dalam melaksanakan salat tarawih sampai-sampai sebabnya itu menjadi dia itu mengurangi atau menggugurkan sebagian daripada kewajiban salatnya gitu. Jadi lihat dong. Jadi antara waladzolli bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak pakai berdiri, bismillahirrahmanirrahim langsung disambung gitu. Jadi bisa jadi bacaannya pun enggak terang, enggak jelas dari saking cepatnya bacaan mereka itu. Jadi hendaknya jangan seperti itu kata Allah Azza. Misal tarku tumanina, seperti tidak tumanina. Tumanina kan wajib. Rukuknya cepat, sujudnya cepat. Bisa jadi enggak tumanina dia gitu. Fir ruku'i wa sujud dan ruku' maupun sujud. Wa tarku qira'atil Fatihah al-wajhi alladhi la budda minhu bisababil 'ajala. Itu pula kalau salat tarawih dengan cepat-cepat akhirnya dia meninggalkan bacaan Fatihah sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama karena terlalu cepat membacanya. Fa yasiru 'aduhu minallahi ta'ala la huwa shalla fa faza bisawab wa la huwa taraka fa tarafa bitakhir wa salima minal 'ajab. Nah, sehingga orang yang semacam itu kata Allah Haddad, jadilah dia tidak dianggap orang sholat sehingga dia berhak mendapatkan pahala, dan dia tidak meninggalkan sholat tarawih sehingga dia itu merasa bersalah dan dia merasa kurang daripada Allah, jauh daripada Allah, dan kemudian insaf karena tidak merasa ujub. Nah, jadi orang-orang semacam itu lebih baik kata Allah Haddad jadi orang yang enggak sholat tapi dia merasa insaf, merasa tidak ujub daripada aku salat tarawih, tapi salat tarawihnya cepat-cepat. Salat tarawihnya tidak diterima oleh Allah SWT. Wa hadhihi wa masbaha min a'dami maka'idi syaitan li ahli iman. Dan yang semacam ini itu termasuk daripada paling agungnya, paling besarnya tipuannya syaitan kepada orang-orang ahli iman. Yubtilu 'alal 'amil minhum 'amalahu ma'a fi'lihi lil 'amal. Yang mana dengan itu menjadi sebab orang yang melakukan suatu amalan itu akan menjadi batal pahalanya karena perbuatannya itu. Fahzaru min zalika wa tanabbahu lahu ma'asyiral ikhwan, maka hendaknya kalian berhati-hati dan ingatlah yang semacam itu dapat menggagalkan pahala yang akan kita dapatkan. Nah, jadi sebaik-baiknya adalah tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi biasanya itu kalau seumpama kalau di masjid-masjid biasa, memang biasa baca wadduha ke bawah, tapi jangan cepat-cepat gitu. Masih mending kan gitu. Wadduha ke bawah, enggak apa-apa kita baca itu, tapi jangan cepat-cepat gitu. Nah, jadi apalagi kalau kita itu salat di Haramain, itu di Haramain itu salatnya tarawih dari awal sampai akhir bisa menghabiskan waktu 2 jam. Tapi alhamdulillah orang-orang Jawa ini kalau berangkat ke Haramain ketika Ramadan, itu subhanallah mereka itu sholat dari awal sampai akhirnya 2 jam gitu. Tapi subhanallah ketika di sudah kembali lagi di Indonesia, kok kembali lagi? Mungkin saya percaya benar apa katanya ulama bahwasanya albi'atu asir, albi'atu ghayru tiba', yang namanya lingkungan itu dapat merubah seseorang. Lingkungan Indonesia malas sholat tarawih, jadi sholat tarawih malas juga gitu. Di sana semangat karena tarawihnya itu panjang, jadi mau juga bersemangat untuk melaksanakan tarawih gitu. Jadi mungkin karena sebab itu akhirnya begitu pulang ke Indonesia sudah lain lagi. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semua termasuk orang yang berantusias untuk melaksanakan segala macam kebaikan demi kebaikan tidak berkurang, dan semua apa yang kita amalkan daripada kebaikan semoga tidak dihitung termasuk yang gagal oleh Allah Ta'ala, karena semuanya terhitung sebagai amalan-amalan yang berpahala, amalan-amalan yang tidak dibatalkan pahalanya. Dan semoga kita semua termasuk yang mau mendengarkan nasihat-nasihat Nabi SAW dan mau melaksanakannya, dan semoga kita termasuk orang yang condong kepada ilmu agama, karena ilmu agama inilah yang membuka kebaikan bagi seseorang, membawa seseorang kepada kebaikan, menuntunnya merujuk kepada kebaikan dan jauh daripada kesalahan dan keburukan. Dan semoga kita semua termasuk yang mencari ilmu sampai kita meninggal dalam keadaan mencari ilmu, sehingga pantas untuk pada diri kita disandangkan hadis Nabi, man salaka man mata wa huwa yatlubul ilm mata syahidan. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu, maka dia akan meninggal pada syahid. Semoga kita termasuk yang berkesinambungan mencari ilmu, menghadiri pengajian para guru-guru agama sampai kita mati nanti. Al-hazi niyya wa li kulli niyatin salihah wa la mana wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.